Bolehkah meminta hujan dengan berdoa tanpa sholat meminta hujan? Boleh. Minta hujan itu tidak mesti harus dengan sholat, namun bisa dengan berdoa. Sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Anas bin Malik ketika beliau sedang berkhutbah pada hari Jumat, ada seorang datang. Ya, di pertengahan khutbah beliau langsung memotong khutbahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah, halakatil amwal wa anqata'atis subul, fad'ullah yughitsana. Wahai Rasulullah, binasa ya harta, yani hewan-hewan ternak. Nah, sawah ladang. Demikian pula kendaraan kehausan. Kendaraan bukan bensin. Mereka butuh makan, unta. Kendaraan mereka, keledai. Nah, doakan kepada Allah agar menurunkan pada kami hujan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu beliau mengangkat kedua tangannya dan beliau berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Nah, kata Anas bin Malik, pada waktu itu cerah. Tiba-tiba datang gumpalan awan. Nah, dan pada saat itu pula Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan. Dan hujan itu turun tanpa berhenti sampai Jumat yang berikutnya, non-stop. Luar biasa. Akhirnya Jumat yang berikutnya datang lagi, entah orang ini atau orang lain. Nah, meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kelebihan hujan ini. Nah. Ya, kalau sepekan ini banjir kan. Nah. Ya, sehari aja hujan lebat, Balikpapan ini sebagian ya tertutup jalannya aja bisa rusak gitu. Nah, ini sepekan. Nah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan ya yang diturunkan hujan bagian-bagian tertentu. Alal akam adzirab. Nah, maka diperbolehkan meskipun tanpa sholat.